Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannif Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala pada bait yang berikutnya yang ke-16. Qala wa laysa wajibun bil iqtidarin wala muharramun ma'attirari wa laysa wajibun bil iqtidarin wala muharramun ma'attirari wa laysa wajib, bukanlah suatu kewajiban bil iqtidari, tanpa ada kemampuan. Wala muharramun ma'attirari, bukanlah dan bukanlah keharaman, bukanlah suatu keharaman ma'attirari, dalam kondisi darurat. Maka di sini Syekh rahimahullah menyebutkan kaidah yang berikutnya dalam bait beliau dalam manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang kaidah syariat itu dibangun di atas at-taisir, kemudahan, maka beliau melanjutkan dengan kaidah selanjutnya, dan ini merupakan cabang, hakikatnya inilah cabang daripada kaidah sebelumnya. Beliau mengatakan, bukanlah suatu yang wajib tanpa ada kemampuan. Demikian juga bukan suatu yang haram jika itu dalam kondisi darurat. Ini hakikatnya merupakan cabang kaidah yang sebelumnya. Jadi agama itu dibangun di atas kemudahan. Min qawaid syariah at-taisir, di antara kaidah syara' adalah at-taisir. Kemudahan, fi kulli amrin nabahu at-ta'sir. Di setiap perkara yang terdapat padanya kesusahan. Sehingga kata Syekh di sini, bukanlah suatu yang wajib jika itu di luar kemampuan kita. Maka melakukan perkara yang wajib tanpa ada kemampuan itu merupakan masyaqqah, itu merupakan keberatan. Sehingga syariat memberikan kemudahan padanya. Seorang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang wajib, maka tidak dipaksakan, hal itu memberatkan dia. Maka ini cabang daripada kaidah sebelumnya, bahwa agama syariat Islam membawa agamanya dengan mudah, mengajarkan agama ini dengan mudah. Sehingga seorang yang melakukan wajib dan dia tidak ada kemampuan untuk melakukannya, gugurlah kewajiban tersebut darinya. Demikian juga seorang yang dalam kondisi darurat, terpaksa dia harus melakukan sesuatu yang haram. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang haram, maka ini akan memberatkan dia. Jika dia tidak memakan dari makanan yang haram yang dia darurat kondisinya sekarang, maka hal itu merupakan masyaqqah, merupakan suatu keberatan baginya. Sehingga dengan itu agama Islam memberikan kemudahan bagi orang yang dalam kondisi darurat. Maka orang dalam kondisi darurat, dia tidaklah melakukan perkara yang haram. Perkara yang haram berubah untuknya menjadi perkara yang halal, yang mubah. Maka penggalan bait yang pertama, kata beliau, walaisa wajibun bila iqtidarin. Di sini juga diistilahkan oleh para ulama dengan kaidah la wajiba ma'al ajzi. La wajib ma'al ajz. Tidak ada kewajiban tanpa ada kemampuan. Tidak ada kewajiban tanpa kemampuan. Dan asal daripada kaidah ini adalah hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Di hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Wa ma amartukum bih." Apa yang aku perintahkan untuk kalian kerjakan, perintah-perintah yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, Apa kata beliau? Fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Berarti, jika itu sudah di luar batas kemampuan seorang hamba, bukan lagi suatu yang diperintahkan. Bukan lagi suatu yang wajib lagi. Maka beban yang ada dalam syariat ini, at-taklif, beban itu dipersyaratkan dalam kemampuan seseorang. Dalam koridor kemampuan seorang hamba. Jika itu beban yang ada yang disyariatkan oleh agama Islam di luar kemampuan kita, maka itu berarti sudah bukan lagi sebagai beban bagi kita. Karena itu di luar kemampuan. Di antara contoh kaidah ini, sebagaimana hadis tentang salat, hadis tentang salat, salli qa'iman, kata Rasulullah SAW, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Dengan berdiri, wajib. Pada salat yang wajib, kita harus salat dengan posisi berdiri. Fa'illam tastati'a. Asalnya wajib berdiri. Tetapi jika tidak mampu, kata Rasul, maka kewajiban berdiri dalam salat itu gugur. Faqa'idan. Maka lakukanlah salat dengan duduk. Asalnya harus berdiri. Tidak boleh orang yang mampu berdiri dalam salat wajib salat dengan duduk. Tidak boleh. Harus berdiri dalam salat. Ini merupakan rukun salat. Bagi yang mampu, tidak boleh baginya untuk tidak berdiri dalam salatnya. Ini pada salat yang wajib. Fa illam tastati' fa ala jambin. Jika tidak mampu lagi salat dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring. Maka hadis ini juga menunjukkan tentang kaidah bahwa perkara yang wajib itu gugur jika tidak ada kemampuan padanya. Demikian pula al-musaffah, salat berjamaah dengan saf. Salat berjamaah dalam saf itu hukumnya wajib. Salat berjamaah di dalam saf hukumnya wajib. Tidak boleh seorang menyendiri di belakang saf dan tidak ada lagi yang bersamanya dalam saf tersebut. Haram hukumnya. Kata Rasulullah SAW, la salata li munfarid khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Tidak sah salat dia. Tidak sah, tidak boleh. Sehingga saf dalam salat, masuk di dalam saf dalam salat itu hukumnya wajib. Adapun bersendirian di belakang saf, itu hukumnya haram. Asalnya demikian. Tetapi, misalnya seseorang, dia tidak dapat lagi celah di saf yang depan. Dan tidak ada lagi teman yang bersamanya di dalam saf tersebut. Di saf paling belakang. Tinggal dia sendirian. Tidak ada lagi orang lain. Saf semua sudah penuh. Dari depan sampai belakang penuh. Tinggal dia sendiri. Dia tunggu temannya tidak datang. Tidak ada lagi yang menemannya dalam saf tersebut. Maka di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa ini kondisinya darurat. Di sini dia kondisinya darurat. Tidak bisa lagi masuk ke celah di dalam saf. Maka dia gugur. Keharaman tersebut gugur darinya. Sehingga boleh bagi dia salat walaupun sendirian di belakang saf. Perkara yang wajib saja atau syarat rukun-rukun salat atau syarat-syarat salat itu gugur tanpa ada kemampuan, demikian pula halnya yang wajib. Perkara yang wajib jika itu dalam kondisi daurat, dalam kondisi seorang sudah tidak mampu untuk melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut. Maka orang yang salat di belakang saf dan dia tidak ada lagi kawannya dalam saf tersebut, maka di sini dia tidak mampu untuk masuk ke dalam saf. Maka gugurlah kewajiban bersaf baginya. Kemudian penggalan yang berikutnya, yang kedua, wala muharramun ma'attirar. Dan tidak ada perkara yang haram dalam kondisi daurat. Demikian juga kaidah ini diistilahkan oleh para ulama dengan sebuah kaidah, ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi daurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Hal-hal yang terlarang menjadi boleh disebabkan kondisi daurat. Disebabkan kondisi daurat. Jika syariat melarang seseorang untuk melakukan perbuatan yang haram, tetapi seseorang itu terpaksa, mau tidak mau dia harus melakukan yang haram ini, maka di sini kondisinya daurat. Kalau tidak, maka dia akan binasa. Maka terangkatlah keharaman tersebut darinya, terangkatlah perkara itu menjadi dari yang haram dan menjadi perkara yang mubah, yang halal baginya. Dan makna daurat, bagaimana seorang dikategorikan dia dalam kondisi daurat, atau makna daurat adalah husurul masyaqqah asyadidah, adanya masyaqqah, keberatan yang sangat sangat besar, adanya keberatan yang besar, bihaitsu yakhaf hudutsudz dharar, di mana seorang itu khawatir akan tertimpa dharar, akan tertimpa musibah atas dirinya, baik itu gangguan atau baik itu musibah yang akan menimpa tubuhnya, kematian, kebinasaan, atau musibah yang akan menimpa anggota, sebagian dari anggota tubuhnya, atau musibah yang akan menimpa hartanya. Dia khawatir ada musibah yang, ada dharar, ada kejelekan yang akan menimpa dirinya, hartanya, dan keluarganya atau akalnya. Khawatir tertimpa musibah, tertimpa dharar atas dirinya, anggota tubuhnya, atau hartanya, demikian juga pada akalnya. Maka jika seseorang dalam kondisi daurat yang seperti ini, khawatir akan menimpa musibah, menimpa hal yang tidak dia inginkan, maka di sini boleh bagi dia untuk melakukan perkara yang haram tersebut, dan itu berubah untuk dia menjadi perkara yang halal. Adapun syarat seseorang dibolehkan melakukan perkara yang haram dalam kondisi daurat, ada dua syarat padanya. Ada dua syarat yang dengannya harus terpenuhi sehingga seorang itu dikatakan bahwa dia dalam kondisi daurat dan boleh, dan boleh baginya untuk melakukan perkara yang haram. Maka syarat bolehnya seorang melakukan perkara yang haram dalam kondisi daurat yang pertama adalah betul-betul dia terpaksa untuk melakukan perkara yang haram ini. Betul-betul dia terpaksa untuk melakukan perkara yang haram ini, di mana tidak didapat lagi perkara yang halal, di mana tidak didapatkan lagi perkara yang halal kecuali yang haram, dan dia terpaksa. Sehingga jika ada sesuatu yang halal, maka ini bukan terpaksa. Masih ada sesuatu yang halal di hadapan dia, ada yang haram, ada yang halal, maka ini bukan terpaksa, ini bukan darurah, dan dia tidak boleh untuk melakukan perkara yang haram. Selama masih ada yang halal, maka tidak boleh baginya untuk melakukan sesuatu yang haram. Sehingga dua syarat ini harus terpenuhi dalam melakukan perkara yang haram saat kondisi daurat. Yang pertama, betul-betul dia terpaksa untuk melakukan yang haram dan tidak ada lagi yang halal. Maka jika masih ada yang halal, tidak boleh dia melakukan yang haram. Yang kedua, dia meyakini atau dia menduga dengan dugaan yang kuat bahwa perkara yang haram ini dapat mengatasi daruratnya. Dapat mengatasi daruratnya. Dia menduga dengan dugaan yang kuat atau dia meyakini harus ada kemungkinan yang sangat besar. Harus ada keyakinan darinya bahwa jika dia melakukan yang haram ini akan terangkat darinya daurat yang ada padanya tersebut. Sehingga jika perkara yang haram itu tidak dapat mengatasi daruratnya, maka tidak boleh baginya untuk melakukan perkara yang haram. Inilah dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, betul-betul dia terpaksa untuk melakukan yang haram dan tidak ada lagi yang halal. Yang kedua, perkara yang haram itu dapat mengatasi dauratnya. Sehingga jika tidak dapat mengatasi dauratnya, maka dia tidak boleh melakukan perkara yang haram tersebut. Atau seseorang ragu apakah perkara yang haram ini bisa mengatasi dauratnya atau tidak, dia ragu, berarti tidak boleh. Tidak boleh, asalnya tidak boleh. Jika seorang ragu apakah jika dia melakukan yang haram ini akan teratasi dauratnya, maka asalnya keharaman itu tetap sesuai dengan asalnya, tidak boleh dilakukan. Dan tidak boleh melakukan perkara yang haram dengan hanya sekedar ada keraguan, hanya sekedar asyak. Tidak boleh dia melanggar melakukan perkara yang haram hanya sekedar dengan alasan ada keraguan padanya. Tidak boleh. Jadi harus dia meyakini, atau dugaan kemungkinan yang sangat besar, dugaan yang kuat yang ada padanya, bahwa dengan melakukan yang haram ini dia akan teratasi dauratnya. Sehingga bagaimana kata para ulama, disebutkan bahwa tidak boleh seseorang itu minum khamar di saat haus. Di saat haus tidak boleh bagi dia untuk minum khamar. Dia haus, butuh minum. Butuh minum. Jika tidak minum maka dia akan binasa, akan mati. Tidak ada lagi minuman kecuali khamar. Kecuali minuman khamar. Terpenuhi syarat yang pertama, tidak ada lagi yang halal, adanya hanya yang haram. Tetapi apakah terpenuhi syarat yang kedua? Jawabannya tidak. Khamar itu tidaklah mengangkat kondisi daurat dia. Khamar tidaklah membuat dia tidak haus, membuat dia kenyang, tidak. Bahkan khamar itu sifatnya membuatnya semakin haus. Khamar itu membuat seseorang semakin haus. Inilah sifat khamar, sehingga tidak mengenyangkan dan tidak teratasi daurat dia. Sehingga tidak boleh dia melakukan minum khamr di saat kondisi haus. Tetapi dalam kondisi yang lain, misalnya dia tersedak makanan, tidak bisa nafas, bahaya jika dia tidak minum. Dia harus minum untuk memasukkan makanan yang tersedak di tenggorokannya, yang ada hanya khamar. Maka di sini boleh bagi dia minum khamar, bukan karena haus, karena kondisinya terpaksa harus menurunkan apa yang tersedak darinya tersebut. Maka di sini baru boleh baginya untuk minum khamar. Adapun minum khamar di saat haus, maka tidak boleh. Maka tidak boleh, dikarenakan tidak terpenuhi syarat daurat. Demikian pula tidak boleh at-tadawi, berobat dengan benda yang haram. Tidak boleh seorang berobat dengan benda yang haram. Dari dua sisi. Kenapa tidak boleh seorang berobat dengan benda-benda yang haram? Dari dua sisi. Dikarenakan masih banyak obat yang halal. Masih banyak obat yang halal yang bisa menyembuhkannya. Masih banyak obat yang halal yang bisa menyembuhkannya. Sehingga hakikatnya dia tidak daurat untuk menggunakan obat yang haram ini. Dan yang kedua, obat yang haram itu tidak pasti dapat menyembuhkannya. Tidak pasti dapat menyembuhkannya. Berapa banyak orang yang sakit sembuh tanpa ada obat. Berapa banyak orang yang sakit sembuh juga dengan obat yang halal. Dan juga kata Rasulullah SAW bahwa, atau yang artinya, sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan perkara yang haram itu sebagai obat, atau semakna dengan ini. Maka perkara yang haram tidak boleh, atau berobat dengan sesuatu yang haram tidak boleh. dikarenakan dia tidak terpaksa, tidak terpaksa, masih bisa sembuh tanpa obat dan masih ada obat yang lain yang halal. Adapun dalil atas kaidah wala muharramun ma'attirari, tidak ada perkara yang haram dalam kondisi darurat, maka banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga diantara dalil dari As-Sunnah yang tadi kita sebutkan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma amartukum bihi, termasuk juga larangan. Larangan itu juga harus kita jauhi. Juga firman Allah Azza wa Jal, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tturirtum ilayih, dan telah kami rinci untuk kalian apa-apa yang haram kalian lakukan, illa kemudian Allah mengecualikan, kecuali illa ma tturirtum ilayih, kecuali apa yang kalian terpaksa, kecuali yang kalian terpaksa untuk melakukannya. Faman itturra ghayra baghi wala adin fa innallaha ghafurur rahim, barang siapa yang terpaksa dan dia tidak sengaja atau melampaui batas, tidak sengaja dia membuat kondisinya menjadi terpaksa sehingga baginya menjadi halal, tidak, dia betul-betul terpaksa, maka kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga diantara hadis yang menunjukkan kaidah ini bahwa tidak ada yang haram di saat kondisi daurat, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Jabir, bahwa ada seorang yang sedang singgah di sebuah tempat dan dia bersama keluarganya. Kemudian ada orang yang sedang mencari, ada orang yang sedang mencari hewannya yang sedang hilang, unta yang hilang. Orang itu datang kepada orang yang sedang singgah ini dan bertanya, apakah kamu melihat untaku, unta yang lewat di sini? Tidak. Kemudian orang itu berpesan, nanti jika kamu melihatnya, maka tahanlah, maka peganglah dulu unta itu dan berikan kepadaku. Maka pergilah orang yang mencari untanya ini, dan betul, ternyata orang ini, orang yang singgah ini, mendapati unta yang hilang tersebut. Mendapati unta yang hilang tersebut. Ditahanlah unta itu di sisinya. Kemudian unta itu sakit. Unta itu sakit. Maka terjadi perselisihan antara dia dengan keluarganya, dengan istrinya. Kata istrinya, sembelihlah unta ini. Jika tidak, maka dia akan mati dalam keadaan sakit seperti ini. Kata istrinya, sembelihlah. Lebih baik kita sembelih, kita makan dagingnya. Karena kalau dibiarkan dalam kondisi seperti ini, dibiarkan dia dalam kondisi sakit, akan mati menjadi bangkai. Maka suaminya tidak mau, karena dia khawatir ini bukan miliknya. Sehingga dia, orang ini, mengatakan, kata istrinya, inharha, sembelihlah dia sebelum dia mati, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari daging unta itu. Maka orang itu enggan dan dia mengatakan, tidak, aku tidak akan menyembelihnya sampai aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah dia bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, apakah ada yang bisa mengobati untamu itu? Apakah ada yang bisa memberikan makan untuk unta itu? Apakah ada yang bisa mengobatinya? Atau adakah kecukupan untukmu untuk menyembuhkan unta itu? Maka orang itu menjawab, tidak ya Rasul. Maka Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, fakuluha, makanlah unta tersebut. Yani sembelihlah dan makanlah unta itu. Di sini kondisinya darurat. Sakit dan tidak ada lagi. Tidak ada yang memiliki, sudah pergi orang yang memiliki, dia cari-cari tidak dapat. Orang ini mencari pemiliknya dan tidak dapat. Kemudian untanya sakit, akan mati. Ini kondisi darurat. jika dia unta itu dibiarkan mati, maka menjadi bangkai, tidak bisa dimanfaatkan dagingnya, sehingga boleh untuk disembelih dan dimakan dalam kondisi daurat yang seperti ini. Kemudian di keesokan harinya, ketemulah dengan pemiliknya. Maka dikisahkan peristiwa tersebut, maka pemiliknya mengatakan, kenapa tidak kalian langsung sembelih saja di saat sakit? Menunjukkan bahwa dia ridho. Orang itu ridho bahwa hewannya jika dalam kondisi demikian disembelih. Kesimpulannya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kondisi daurat. Dalam kondisi daurat boleh dia untuk menyembelih sesuatu yang bukan miliknya, itu asalnya haram, tidak boleh, tetapi kondisinya daurat, boleh bagi dia untuk menyembelih dalam kondisi yang seperti ini. Inilah dua penggalan kaidah yang sangat mulia dan sangat agung yang disebutkan oleh Syekh, bahwa bukanlah perkara yang wajib tanpa ada kemampuan, dan bukanlah perkara yang haram tanpa ada atau dalam kondisi ad-darurah. Kemudian tambahan faedah, bahwa sebuah kaidah yang lain juga yang disebut oleh para ulama, bahwa al-hajat tuzirul makruhat. Al-hajat tuzirul makruhat. Keperluan hal-hal yang diperlukan itu tuzil, menghilangkan apa yang makruh, menghilangkan sesuatu yang makruh hukumnya, sesuatu yang makruh tetapi kita ada keperluan untuk melakukannya, maka yang makruh itu hilang kemakruhannya. Jadi ada halal, ada mubah, halal sunnah, mubah, hukum-hukum syariat ada lima, halal atau wajib, sunnah, kemudian haram, makruh, dan mubah. Perkara yang makruh adalah perkara yang dibenci, di bawah tingkatan perkara yang haram. Tetapi seorang jika melakukannya tidak dosa, dia hanya dibenci, makruh, tidak disukai. Seorang jika dia ada keperluan untuk melakukan sesuatu yang makruh, maka kaidahnya, jika seorang memiliki keperluan untuk melakukan perkara yang makruh, terangkatlah kemakruhan itu darinya. Terangkatlah kemakruhan tersebut darinya. Contohnya, salat di antara tiang, salat di saf yang terputus, salat di saf yang terputus, itu hukumnya makruh, bukan sampai pada tingkatan haram. Salat di saf yang terputus, terputus dengan dinding, terputus dengan tiang, ini hukumnya makruh, makruh, dibenci, bukan haram. Yang haram adalah salat sendirian di belakang saf. Sehingga jika dia ada keperluan untuk salat di saf yang terputus tersebut, maka tidak ada kemakruhan padanya, tidak ada kemakruhan lagi baginya. Itu menjadi suatu yang tidak dibenci lagi. Contohnya seperti misalnya masjid penuh di saat salat Jumat, tidak ada lagi masalah kita salat di saf yang terputus dengan tiang atau dengan tembok di saat ada keperluan. Dimana jika kita sholat di belakang dan kita menjauhi tempat yang terputus dengan saf tersebut, maka akan membuat orang lain tidak dapat, membuat penuh, semakin penuh, dan membuat orang lain tidak masuk sholat berjamaah. Sehingga jika ada keperluan kita untuk melakukan perkara yang makruh, hukumnya terangkat, bukanlah menjadi sesuatu yang makruh. Demikian juga di saat terjadi fitnah, di saat kita meninggalkan misalnya masjid banyak tiangnya, kemudian kita tidak mau sholat di antara tiang tersebut, sedangkan masih panjang saf itu. Maka di sini, daripada kita sholat di belakang sendirian, semua orang pasti akan milih sholat di saf yang masih belum terpenuhi. Dia milih sholat di belakang sendirian, dia melakukan yang haram. Maka dia perlu untuk sholat di saf yang terputus, maka di sini terangkat kemakruhan dan hukumnya bukanlah sesuatu yang makruh lagi baginya. Inilah kaidah yang penting kita ketahui, bahwa perkara yang wajib gugur kewajibannya di saat tidak ada kemampuan, perkara yang haram gugur keharamannya dalam kondisi daurat, perkara yang makruh gugur kemakruhannya di saat ada keperluan. Demikian juga berbicara setelah sholatul isya, hukumnya makruh kita berbicara panjang lebar di saat selesai waktu Isya. Tetapi jika ada keperluan, maka hilanglah kemakruhan tersebut. Tapi inilah kaidah yang disebutkan oleh Syekh pada bait yang ke-16. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.